Kisah Rasui-Rasui Pasai 7. Imam Agung jitanyong bak Stefanus, "Bukuh mandum yang jipegah legopnyan, betul?" Jawab Stefanus, "Sedara-sedara dan bapak-bapak, cuba dengar ulun pegah. Si gohlom indatu getanyo Nabi Ibrahim minah uharan, wate gopnyan menteng tengai di Mesopotamia, Allah yang mulia gejak ubak gopnyan. Dan gepegah, tinggai kehlaju nanggro gata dan warih kaum ngan keluarga gata. Jak kehlaju unanggro yang ulun tunyok ke gata. Dengannyan Nabi Ibrahim laju getinggai nanggro kasdin. Laju geminah uharan. Oh kalih urung si Nabi Ibrahim nyan meninggai dunya. Allah geyu bak Nabi Ibrahim mangat geminah unanggro nyo. Yang sedara-sedara dan bapak-bapak mandum dua bak saatnyo. Bak watenyan hana mubacut pih ni bak nanggro yang Allah juk ke Nabi Ibrahim mangat jet ke hak milik Nabi Ibrahim. Musi tapak tanoh pih hana gebri ke gopnyan. Tema pota Allah gemu janji, gopnyan tema gebri ke Nabi Ibrahim mangat jet ke hak milik Nabi Ibrahim dan keturunan gopnyan. Watenyan Nabi Ibrahim hana ma'anuk. Tema nyokeh yang gepegah li Allah ubak gopnyan. Keturunan gata tema, tinggai sebagai urang asing di nanggro urang lain. Urang-urang nanggro nyan dijajah awak nyan dan dipesanin awak nyan ngan kejam pederutuh tun tripji. Le ulun tema lun hukum bangsa yang dipejit kenamiat awak nyan. Dan awak nyan tema ditebil lam nanggro nyan dan disemah ulun nibak tempatnya. Oh kalih gepegah menan ikatan janji nyan laju gepesah lipot Allah ngan upacara musunat. Tema oh leh Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim lahir, Nabi Ibrahim gepesunan anak gehnyan wate anaknyan muumu 8 uro. Oh leh nyan Nabi Ishak pih gepesunan tema anak gopnyan, nakeh Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub pih gepesunan tema ban 12 dro anak gopnyan, nyan keh yang jiet ke bapak-bapak indatu bangsa Yahudi. Bapak-bapak indatu getanyo nyan cemuru ke Nabi Yusuf. Sampo awak nyan laju di publo gop nyan jir ke namin di nanggro mesi. Tema Allah tetap na mesajan gop nyan. Dan gepu bebas gop nyan ni bak mandum salah gop nyan. Allah geberi bak awak nyan budo dan kebijaksanaan wate gop nyan gejak menghadap uke Firaun Raja nanggro mesi. Sampo le Raja Firaun dipejit gop nyan ku gubernur nanggro mesi dan jir kenyang mat kuasa atuh meligo Raja Firaun. Oh leh nyan teka masa musim de. Yang paling panjang, parah dan triptat nanggro mesi menancit nanggro Kanaan, sampo bubena penduduk menderita lempahna. Indatu getanyo hana hase jitume penajuh. Wate Nabi Yakub gedengona gandum di nanggro mesi, laju geyu anak-anak gopnyan. Indatu getanyo, gejak kedeh kenyang kepun. Wate awaknyan gejak nyang kedua go, Nabi Yusuf laju gepegah bak sedara-sedara gopnyan, bahwa gopnyan nakeh Nabi Yusuf. Baru kehwatenyan Raja Nanggro Mesir ditepe kehai keluarga Nabi Yusuf. Oh leh nyan, Nabi Yusuf gekirim haba ubak gopnyan. Nakeh Nabi Yakub. Kegelake gopnyan mesajan mandum keluarga geh minah unanggro Mesir. Ban mandum na 75 dro. Tema Nabi Yakub laju geminah unanggro Mesir. Dan disinan keh gopnyan ngan indatu tanyo yang lain meninggai dunya. Mayat gopnyan oh leh nyan jibalom tema usikem. Laju jikubu bak lampuh jirat yang kageblo ngan sejumlah peng le Nabi Ibrahim dan suke bangsa Hemor di Sikem. Wate karap truk tempo jih, Allah gepetruk janji gopnyan ke Nabi Ibrahim. Bangsa getanyo di nanggro Mesir, kamu tamah le. Ake jih siro raja lain yang hana dituri Nabi Yusuf, jimat perintah di nanggro Mesir. Raja nyan jihina bangsa getanyo dan kejam tat-tat atuh indatu getanyo. Rajanya dipaksa bak indatu getanyo, mangat tiap-tiap anak yang lahir jiwa tiak dan diyu pubia telanta dan mati. Bak waten yang lagenyan Nabi Musa lahir. Gopnyan anak manyak yang paling cedah. Le bulan trip jih, gopnyan dipelara le rumah bapak jih. Dan olehnyan gopnyan jitiak. Putra Raja Firaunyan laju gecok gopnyan dan gepelara gopnyan lagi anak jih ketua. Ban mandum ilume bangsa Mesir dipuruno ke gopnyan. Dan gopnyan jet ku ureng yang paling mekuasa nibak tutu haba dan buat gopnyan. Wate Nabi Musa muumu 40 tahun teka keh niat lam ati gopnyan kegejak kalon keadaan bangsa gopnyan ureng Israel. laju gekalon le Nabi Musa, sidro lam kawan urang Israel nyan ji inanya le siro urang Mesir. Tema gop nyan laju gebila urang yang keneng inanya nyan, ngencara gepoh mati urang Mesir nyan. Nabi Musa gesangka bansa genyan mupum, bahwa gop nyan tengah gepeguna le Allah, ke gepe bebas awak nyan. Tema ternyata awak nyan hana ditepe. Oh singoh bengoh, gekalon tema na dua roh urang Israel tengah jemelo. Laju ge usaha ge pedame awak nyan. Gop nyan ge pegah. Ge tanyo mesedara, pakon jer kata mulo, tema le urang poh rakan jih nyan laju ditulak Nabi Musa, bak bineh siraji pegah. So yang beut gata jer ke pemimpin dan hakim kamu, pekeh gata kena poh mate ulun lagi gata poh mate urang Mesir nyan baro. Wate Nabi Musa ge dengar pe nyang dipegah le urang nyan, Nabi Musa ge pluang nibak nang roh Mesir, dan getinggai laju di Midian. Di sinan gop nyan gema anak tema dua dro. Puat puluh tun tema oleh nyan siro malaikat gejak bak Nabi Musa. Di padang pasir rap ngan gunung Sinai. Malaikat nyan teka lam apui nibak tamah yang tengahu. Nabi Musa hirun wate gekalan hai nyan. Sampo gop nyan laju geperap kenan lebih tolom mangat getepe pe yang sibenajih nyan. Laju gedengar su Tuhan yang gepegah. Ulun ke Allah indatu kata. Ulun Allah Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Nabi Musa yo ngentemakut tat. Sampo gop nyan hana gejit kalon li lam tamah nyan. Oh leh nyan Tuhan mu firman lom. Sud laju selop nyang gata ngui nyan. Sabab tanoh bak tempat gata dong nyan nakuh tanoh yang suci. Ulun kalon-kalon dan lun perhati pakriban pejih umat lun di nanggro Mesir. Ulun kalun dengo apuh apah awak nyan. Dan ulun tren kelun jak tulung awak nyan. Jinonyo jak keno. Ulun lun kirim gata lom tema unanggro Mesir. Nabi Musa nyokeh yang hanaji aku li bangsa Israel. Dan yang ditulak ngen haba lagi nyan. So yang kabeut droneh jit kepemimpin dan hakim kamu. Tema yang sebenajih gop nyan keh yang geutus li Allah. Kejit kepemimpin dan peselamat. Ngan gutulung le malaikat yang teka ubak gop nyan lam tamah yang tengah hu nyan. Nabi Musa nyan keh yang pimpin bangsa Israel ke gebetebit ni bak nanggro Mesir. Ngan gepena buat-buat yang ajaib dan hai-hai yang luar biasa di Mesir. Di Laut Merah dan di Padang Pasir yang tripjih na pet puluh tun. Nabi Musa nyan cit tema yang pegah bak bangsa Israel. Allah geberi kegata siro Nabi yang gepilih lam kawan gata kero. Saban lagi gop nyan gepilih ulun. Nabi Musa keh yang lam kawan bangsa Israel di Padang Pasir jid ke perantara ke malaikat yang mututu ngan gop nyan di Gunung Sinai. Ngan indatu ketanyo. Gop nyan keh yang terimong nibak pot Allah haba yang udip ke gepesampo ubak ketanyo. Bah keh kamenan indatu ketanyo tetap hana taat ke gop nyan. Awak nyan ditulak gop nyan dan mengharap tat jinak gisa undang roh Mesir. Awak nyan dipegah bak Nabi Harun. Peget ke dewa-dewa ke kamu. Mangat dewa-dewa nyan jid dipimpin kamu. Sabab kamu kahana kamu tupele pe yang ka terjadi dengan Nabi Musa nyan. Yang ka jiba kamu dipetebit ni bak undang roh Mesir. Laju bak watenyan awak nyan dipeget saboh patung anak lumo. Oleh nyan awak nyan dipesemah keruben bak patung nyan. Dan jipena kanuri ke jipujo barang yang jipejir ke dro. Ngan sababnya Allah getinggai awaknya, gupu biyo manteng awaknya jisemah bintang-bintang yang na di langit. Nyan sesuai ngan pe nyangka tertulis dalam kitab Nabi-Nabi. Lagenyo, hai urung-urung Israel, bukan ku ulun gata sia dan gata pesemah kurban belatang yang tripjih ke puluh tun dalam padang pasir. Kimah berala mulok keh yang gata babam sajan-sajan ngan patung berala gata. Nakuh refan. Nyan keh patung yang gata peget ke gata semah. Ngan sabab nyan ulun tema lun boh gata sampo jioh umuran dih nibak nanggro Babel. Kimah tempat Allah teka ubak manusia na muteme bak indatu getanyo di padang pasir. Kimah nyan tepeget atuh perintah pot Allah ubak Nabi Musa. Dan menurut contoh yang gepelemah li Allah bak Nabi Musa. Oleh nyan kimah nyan selanjut jih, jiba li indatu tanyo, bak wate awak nyan ngen Yosua gejak rubut nanggro getanyo nyo, nibak kekuasaan bangsa-bangsa yang guusi lepo Allah di ke awaknyan. Kimahnyan tetap na di sinan sampo bak jamun Nabi Daud. Nabi Daud galak tat ati Allah. Dan gelake bak gopnyan mangat gepe izin, gepegat sabah bait ke Allah yang gesemah le Nabi Yakub. Tema Nabi Sulaiman ke yang pedang bait ke Allah. Tema le Allah yang maharaya hana getim tinggai lam bait yang dipegat le manusia. Sabab lam kitab Nabi na tertulis. Lagenyo. Langit na ke tahta ulun dan bumo lapik gakilun. Rumoh pekeh yang kena gata pedang ke ulun? Dipat ke tempat ulun mupiuh? Bukan ke ulun kedera yang pujat ban mandum yang nanyo? Menan ke firman Allah. Hana tanggung bit-bit ke tat ule sedara-sedara ban mandum. Dan bit-bit tat payah gata taat ubak pot Allah. Punyung gata katulot hat mangat tatim dengar penyang gepegah li Allah. Gata mandum saban lagi endatu gata. Sabe dalawan roh Allah. Pekeh na Nabi yang hana jinanya li endatu gata. Awak nyan jipoh mati asai na utusan-utusan yang gekirim li pota Allah. Yang yuh masa ile kage pemaklum bahwa hamba Allah yang benar nyan tematika. Dan bakwatenyo gata kianan. Dan gata poh mati hamba Allahnya. Malaikat-malaikat kage pesampo perintah-perintah Allah ubak gata, tema gata hana datim setot. Menanji dengo ban mandum le anggota-anggota mahkamah agama, tutuh haba Stefanus nyan, awak nyan sakit ate, dan bengeh lumpah na ke Stefanus. Tema Stefanus yang gekuasa le roh Allah, laju ji tangah ulanget. Laju deh ji kalon kemuliaan Allah, dan Isa gedong bak tempat gop nyan mekuasa belah unen Allah. Ging. Ken Stefanus. Tuh ulon kalan surga terbuka. Dan anak manusia siblah unen Allah. Anggota-anggota mahkamah agamanyan. Laju jitop punyung ji. Sira ji klik-klik. Dan laju ngon sirentak. Jitaju atuh Stefanus. Awaknyan jibahu gopnyan ulua banda. Ohlehnyan laju ji rom ngon bate. Ureng-ureng yang kalon kejadiannyan, laju ji kebah pakaian awaknyan, bak sidro anak muda, yang nanjih Saulus. Tengoh awaknyan ji rom Stefanus, Stefanus getu mau. Tuhan Isa, terimong ke roh ulun. Laju Stefanus nyan, ji metuut siraji dumpek ngonsu metega. Tuhan, bek ke desanyo ji tanggung atuh awaknyan. Oh luh ji pegah menan, Stefanus pih mati.